إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيدنا جمع مربهيك رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita bimbingan yang lengkap. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, mengutus seorang Rasul yang sempurna. Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan menurunkan bersamanya Al-Quran. Al-Quran, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, pedoman yang lengkap. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang sebesar-besar kenikmatan berupa ilmu. Bimbingan kepada kita kaum muslimin. Bahkan sesungguhnya itu bimbingan untuk seluruh manusia. Tetapi kaum muslimin inilah yang menerima bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berserah diri. Istislam, tunduk dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin, siapa yang menjalani jalan Quran wa sunnah, maka mereka akan mendapatkan sa'adah, sa'adatul dunia, wa sa'adatul akhirah. Akan mendapatkan kebahagiaan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Karena kita manusia, tanpa bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan sesat. Akan menyimpang dan akan sengsara. Akan mendapatkan ma'isyatan bangka. Kehidupan yang sengsara. Tetapi siapa yang menjalani jalan Quran wa sunnah. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan sa'adah. Kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan hati. Ketentraman hati yang tidak bisa dibeli. Ketentraman hati tidak dengan harta. Ketentraman hati bukan dengan berbagai macam fasilitas dunia. Ketentraman hati dengan tauhid. Dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keesaannya. Dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan uluhiyahnya. Keimanan kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sehingga ketika hati itu dipenuhi keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Enggak ada tempat bergantung kecuali Allah. Enggak ada satu pun yang bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan kecuali Allah. Maka niscaya dia akan tenang tenteram. Dan Allah akan panggil nanti dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kitabnya bukan untuk menyengsarakan. Allah turunkan kitabnya bukan untuk membuat kita susah. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran litashqa, untuk memberatkan kamu. Al-Quran bukan untuk memberatkan, untuk menyusahkan. Al-Quran membimbing kita agar kita benar jalannya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya kalian akan tersesat dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kalian kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Allah syariatkan salat, Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan ibadah-ibadah lain bukan untuk memberatkan. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki kalian untuk susah. Semua itu untuk kita sendiri, agar kita mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketentraman dalam hati dan kebenaran dalam jalan kita. Agar kita jangan menyimpang, agar kita jangan sesat, agar kita jangan melampaui batas. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nafsu manusia ketika dituruti tidak pernah akan puas. Manusia ketika menuruti hawa nafsunya enggak pernah akan berakhir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke liang kubur. Mulut ini enggak akan pernah puas mencari sesuatu yang akan dimasukkannya sampai tanah memasuki mulutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan kasih sayangnya. Contoh sederhana, Allah katakan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar jangan berlebihan dalam makan dan minum. Karena itu akan bermadarat, akan jelek, akan membuat berbagai macam penyakit-penyakit. Dan gak ada bejana yang lebih jelek untuk dipenuhi, melainkan perut-perut manusia. Khonidin a'azakumullah. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita ingatkan. Untuk kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Dengan bimbingan ilmu. Dengan bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya syukur kita adalah dengan berpegang dengannya dan mengamalkannya. Nikmatan yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Walhamdulillah. Wasyukrulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Allah yang menjaganya. Sehingga Al-Quran sampai hari ini tidak berubah satu huruf pun. Tidak berganti, tidak berubah. Dan selalu bisa dipahami. Beberapa bahasa-bahasa punah, hilang, dan tidak terpahami lagi. Beberapa bahasa-bahasa sirna, tidak ada yang mengetahui lagi. Tetapi bahasa Arab sejak dulu sampai hari ini tidak berubah. Kalimat-kalimatnya, makna-maknanya masih bisa dipaham sampai hari ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga bukan hanya lafaz-lafaznya, lafaznya terjaga dan juga makna-maknanya terjaga. Makna-maknanya terjaga dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat, dengan berbagai macam riwayat dari Nabi SAW, dari ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, contoh-contoh beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Kalau saja tidak terjaga hadis-hadisnya, kalau saja tidak terjaga riwayat-riwayatnya, kalau saja tidak terjaga berbagai macam riwayat tentang Rasulullah, tentang akhlaknya, tentang perbuatannya, ibadahnya, bagaimana kita akan melaksanakan ayat ini untuk meneladani Rasulullah SAW? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Lihatlah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah jaga semua riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW. Sikapnya, perbuatannya, ucapannya, semuanya lengkap walhamdulillah. Ini juga termasuk makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka tinggal kita, hendaklah kita meneladani Rasulullah SAW dalam akidah kita, dalam ibadah kita, di dalam akhlak kita. Semuanya kita mencontoh Rasulullah SAW. Al-Quran, bimbingan teorinya, contohnya Rasulullah SAW. Allah lengkap menurunkan untuk kita prinsip-prinsipnya, aturan-aturannya, syariatnya, dan juga Allah utus seorang Rasul sebagai contoh perbuatan. Ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an yang berjalan, yang sudah diterapkan lengkap pada diri Rasulullah SAW. Pada ucapannya, pada perangainya, pada akhlaknya, pada perjuangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kenikmatan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kali ini Allah menyampaikan dengan kalimat yang jamak, kalian semua adalah umat yang terbaik. Kalau kita ingin contoh sebuah umat yang terbaik, maka umat yang pertama, umat Islam di zaman Rasulullah SAW, itulah contoh sebuah ummah yang dikatakan dengan khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan juga Allah katakan di dalam ayat lainnya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah ridha pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan sebuah ummah yang telah diridhoi. Allah gambarkan sebuah generasi yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan rekomendasi min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit, dari atas arsy dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah ridho pada mereka. Apa yang kita cari sekarang ini dengan kehidupan di dunia? Apa yang kita harapkan dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan beristighfar, dengan minta ampun, dengan sekian banyak ibadah? Apa yang kita harapkan? Keriduan Allah. Keriduan Allah yang kita harapkan. Ternyata Allah sudah gambarkan ada sebuah generasi yang sudah pasti-pasti diridhoi, yaitu para sahabat muhajirin dan ansar. Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah SWT. Sudah ada contoh secara pribadi, sudah ada contoh secara ummah, satu masyarakat dari masyarakat yang terbaik, Yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah ada bimbingan ilmunya, sudah ada contohnya secara pribadi, dan sudah ada contoh sebuah ummah bagaimana menerapkan Quran pada masyarakatnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang pada Quran dan Sunnah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya meniti jejak Rasulullah SAW. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, agar kita mendapatkan keridhaan sebagaimana mereka mendapatkan keridhaan, agar kita tepat berjalan sebagaimana mereka tepat dalam berjalan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, inna allaha nazara ila qulubil ibad fara'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khaira qulubil ibad fastafahu linafsih thumma ra'a qulubil ibad fara'a qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah melihat hati-hati para hamba, maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang terbaik dari seluruh hati manusia. Fastafahu li nafsih, maka Allah pilih untuk dirinya, Allah utus sebagai rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati manusia, faraa qulubu ashabihi, maka didapati hati-hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati manusia, maka dipilihlah mereka oleh Allah sebagai pendukung rasulnya, sebagai tentara rasulnya, sebagai sahabat-sahabat rasulnya yang membantu dalam perjuangannya. Dan terakhir ucapan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, fama ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Fama ra'ahu al-muslimuna sayyian fahuwa indallahi sayyi. Maka, kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang dilihat oleh orang-orang muslim itu sebagai kebaikan, maka itu kebaikan di sisi Allah. Dan apa yang dipandang oleh mereka sebagai kejelekan, maka itu kejelekan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya, kalau mereka para sahabat ini juga pilihan, Allah pilihkan untuk nabinya sahabat-sahabat yang istimewa. Allah pilihkan untuk nabinya prajurit-prajurit, mujahid-mujahid yang akan memperjuangkan agamanya, membela Rasulullah SAW, berjihad bersamanya, berperang bersamanya, berdakwah bersamanya. Sehingga kalau mereka sudah sepakat atas sesuatu, kalau itu baik, maka itu di sisi Allah baik. Kalau mereka sepakat sesuatu itu jelek, maka itu di sisi Allah jelek. Dan ini sangat sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Umatku enggak akan sepakat atas kesesatan. Artinya kesepakatan mereka merupakan hujjah, kesepakatan mereka merupakan al-haq yang harus kita pegang. Kaum muslimin rahimahullah, rahimani wa rahimakumullah. Pernah Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian jenazah lewat, maka mereka memuji jenazah tadi, menyatakan demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wajabat, wajabat, mesti, mesti. Sedangkan datang lagi jenazah yang lain, Para sahabat menyatakan ini orang yang begini dan begitu. Disebutkan bahwa jenazah ini orang yang jelek. Maka Rasulullah mengulangi kalimat yang sama. Wajabat, wajabat. Mesti, mesti. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah. Ma wajabat, wajabat. Apa itu maksudnya wajabat, wajabat? Kata Nabi SAW, jenazah yang pertama tadi kalian puji mereka. Maka wajabat lahul jannah. Maka mesti baginya surga. Sedangkan yang kedua kalian sebutkan betapa jeleknya orang itu. Maka mesti baginya untuk mendapatkan neraka. Karena antum syuhada'ullah fil ardi. Karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mereka para sahabat orang-orang istimewa yang disebut oleh Allah sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum. Maka bisa kita bayangkan orang-orang yang diridhai oleh Allah telah sepakat atas satu masalah. Maka mestilah ke masalah itu masalah yang benar. Masalah yang hak. Kalau orang-orang yang diridhai oleh Allah telah sepakat atas sesuatu bahwa itu jelek. Maka mestilah perkara itu adalah perkara jelek. Dan inilah dalil ijma'. Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa prinsip pengambilan ilmu agama adalah Quran, was sunnah, wa ijma', kesepakatan ummah. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah, kesepakatan ummah akan sulit terjadi setelah generasi-generasi pertama. Artinya ijma' akan sulit terjadi di masa-masa belakangan ketika manusia sudah terlalu banyak. Tapi ketika itu terjadi ijma', maka ijma' mereka, ijma' salaf, ijma' para sahabat adalah sesuatu yang harus kita pegang setelah Quran dan sunnah. Untuk memahami Quran, untuk memahami sunnah, lihatlah bagaimana kesepakatan para sahabat. Lihatlah bagaimana mereka memahami. Lihatlah bagaimana mereka menerapkan pada kehidupan mereka. Lihatlah bagaimana mereka memperjuangkan. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan kemudahan dan hidayah, bimbingan agar kita bisa meniti jejak salafus saleh, meniti jejak para sahabat, meniti jejak orang-orang baik, orang-orang saleh, meniti jejak orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam taslima katsira. Aqimus salat.